Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan yang ada, qadarullah ma syaa fa'al. Namun walhamdulillah kita sudah bisa kembali lagi untuk duduk bersama-sama istifadah dari kitab apa yang kita baca ya Hafidh, Syarhul Mumtaz. Tentang apa? Syarah apa ini? Rukun sholat dan kewajiban-kewajibannya. Barakallahu fikum. Terakhir kita sampai mana ya Ubaid? Ubaid Penaruban. Ubaid belakang PMI, mana Ubaid Sani? Ah, indah ya Mas Ubaid. Terakhir sampai apa kita mengambil? Ah, ada Ubaid yang ketiga tidak? Ada Ubaid yang ketiga enggak? Siapa yang namanya Ubaid, Ubaidillah atau Ubaid? Ada enggak? Hah? Tidak ada. Anda nanya Ubaid? Khairan jallah. Apa Ubaid? Rukun salat. Nah, masih dalam rukun-rukun salat. Terakhir sampai apa indak ya? Yang namanya siapa? Muhammad. Nah, yang namanya Muhammad sekarang. Indak Muhammad. Muhammad yang lain, Muhammad Kalor mana? Hah? Hah? Apa? Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Barakallahu fikum. Tasyahud akhir, barakallahu fikum. Kita masuk pada rukun yang berikutnya, yakni tasyahud akhir. Apa hukum tasyahud akhir, yakni rukun daripada rukun-rukun salat? Qala rahimahullahu ta'ala, pada ucapan beliau al-imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah, halaman 120. Demikian. Maka qala rahimahullah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai sini atau sebelumnya? Sebelumnya. Sampai apa terakhir? Terus? Nah, sampai situ. Sekarang berarti at-tasyahudul akhir. Hah? Halaman 118. Qala rahimahullah wa tasyahudul akhir, dan tasyahud akhir. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu. Kalau antum ditanya, apa dalil tasyahud akhir itu merupakan rukun daripada rukun-rukun salat? Jawabannya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, melakukannya, wa amara bihi, dan memerintahkan kita dengannya. Ma'qulu at-tahiyyah. Ma'qulu at-tahiyyat. Ucapkanlah at-tahiyyat. Nah, barakallahu fikum. Hada amrun lil wujub. Ini perintah yang menunjukkan kewajiban. Ditulis qaidah, antum tulis qaidah. Mujarradul fi'li. Mujarradul fi'li. Ngam. Yufidul istihbab. Sekedar perbuatan Nabi ini memberikan faedah sunnah. Sehingga di sini Syekh memberikan dalil kenapa tasyahud akhir dikatakan sebagai rukun, karena Nabi melakukannya dan memerintahkannya. Disinilah nilai wajibnya karena Nabi memerintahkan. Nah, karena Nabi memerintahkan. Kaidah kedua, al-amru yufid al-khali anil qara'in yufidul. Apa? Sudah lewat kemarin? Wujub, barakallahu fikum. Hasan Tayyab Terrahman. Bahwasanya perintah syariat yang kosong dari korinah-korinah yang memalingkan maka memberikan faedah wajib. Di sini Nabi memerintahkan qulu fi'lu amrin. Fi'il amr. At-tahiyat. Katakanlah at-tahiyat, maka inilah lafaz tasyahud. Dengan demikian, tasyahud di sini memberikan faedah wajib. Dalil berikutnya, wa Ibnu Mas'ud qala, dan Ibnu Mas'ud berkata, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tasyahud. Kunna dahulu kami naqul, mengucapkan, qabla an yufrada alaina at-tasyahudu, sebelum diwajibkan atas kami at-tasyahud. Ucapan beliau, qabla an yufrada alaina, sebelum diwajibkan atas kami, dalla ala annahu mafrudun alaihim, menunjukkan bahwasanya tasyahud sekarang adalah mafrud, diwajibkan atas mereka. Nah, ini dalil kedua. Pertama, karena Nabi melakukan dan memerintahkan. Yang kedua adalah ikrar dari sahabiyun jalil Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan dahulu kami mengucapkan sebelum diwajibkannya tasyahud. Berarti setelah diajarkan at-tahiyatulillah sampai akhirnya, sekarang tasyahud menjadi wajib. Naam. Wa tasyahudu, yang namanya tasyahud itu apa? Yang namanya tasyahud adalah ucapan at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat ila akhirihi, sampai dengan akhirnya pada syahadatain. Naam. Inilah lafaz tasyahud. Alamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan tasyahud tersebut kepada para sahabatnya. Wa amarahum bihi, dan Nabi memerintahkan mereka untuk bertasyahud. Maka ingat, al-amru yufidu al-wujub, maka dalla ala fadalla ala iftiradihi, maka ini menunjukkan tentang kewajiban tasyahud. Naam. Wa huwa tasyahudan, dan tasyahud ada dua bentuknya, awal wa akhir, yaitu yang awal dan yang akhir, kalau sholatnya lebih dari dua rakaat. Naam. Wa tasyahudul awal ma'dudun minal wajibat. Tasyahud awal ini ma'dud, terhitung dalam golongan hal-hal yang diwajibkan dalam sholat. Naam. Kenapa demikian kok dikatakan wajib? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qama anhu sahiyan jabarahu bis sujud wa sahhat sholatuhu. Naam. Kenapa kok tasyahud awal dihukumi wajib dan tasyahud akhir dihukumi rukun? Pertama, supaya antum paham apa bedanya wajib dengan rukun. Persamaannya, dua-duanya sama-sama diperintahkan dalam sholat. Dua-duanya, kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka dia berdosa dan batal sholatnya. Nah, yang wajib ataupun yang rukun, itu persamaannya. Perbedaannya, kalau seorang meninggalkan kewajiban karena lupa sahian, nah, yang dia itu lupa, maka amalannya tetap sah. Cukup diangkat dengan sujud sahwi. Cukup diangkat dengan sujud sahwi. Adapun kalau dia meninggalkan rukun karena lupa, maka rokaat yang ditinggalkan padanya rukun batal. Rokaat yang ditinggalkan padanya rukun batal. Dan dia wajib mengulangi rokaat tersebut atau mengganti rokaat tersebut dan menutupnya dengan sujud sahwi. Difahami di sini bedanya antara wajib kewajiban dalam sholat dan rukun dalam sholat. Kalau wajib persamaannya, dua-duanya sama-sama diperintahkan. Meninggalkannya dengan sengaja, maka dihukumi batal sholatnya. Sengaja meninggalkan tasyahud awal, maka batal sholatnya. Sengaja meninggalkan tasyahud akhir, maka batal sholatnya. Namun kalau meninggalkannya karena lupa, nah, dia lupa tidak tasyahud awal, tiba-tiba langsung naik rokaat ketiga dan atau berikutnya, nah, sudah mapan berdiri, maka diteruskan rokaat tersebut dan dia tetap sah sholatnya karena meninggalkannya karena lupa. Sebabnya karena lupa, namun ditutup dengan sujud sahwi, diangkat. Ini kalau yang ditinggalkan kewajiban. Namun kalau rukun, dia meninggalkan karena lupa, maka rokaat yang ditinggalkan padanya rukun ini batal dan wajib diganti dengan rokaat dan ditutup dengan sujud sahwi. Nah, ini bedanya. Maka kita ulangi ucapan beliau, wahuwa tasyahudan, dan yang namanya tasyahud ada dua, awal wa akhir, yang pertama dan yang akhir. At-tasyahudul awal ma'dudun minal wajibat. Tasyahud awal terhitung pada golongan hal-hal yang Allah wajibkan. Kok kenapa bisa yang pertama diwajibkan, yang kedua rukun? Jawabannya, dalilnya li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qama anhu sahiyan jabarahu bisujud wa shahhat salatuhu. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala qama anhu berdiri tidak melakukan tahiyat awal, tidak melakukan tasyahud awal sahian karena lupa, jabarahu, maka Nabi meleburnya bisujud, meleburnya dengan sujud apa? Sujud sahwi. Wa shahhat salatuhu, dan tetap sah salatnya. Hanya mengganti dengan dua sujud sahwi. Fadalla ala annahu laysa bifardin muhtam atau muhattam. Maka menunjukkan bahwasannya ini berupa bukanlah bifardin kewajiban yang muhattam, sangat amat wajib. Naam. Bal wajibun yaskutu ma'as sahwi. Akan tetapi dia merupakan kewajiban yang bisa gugur bersama adanya lupa, wal jahal, dan ketidaktahuan. Ini yang pertama. Berbeda dengan tasyahud akhir, wa amma tasyahudul akhir, adapun tasyahud akhir, fahuwa ruknun, ini rukun, la budda minhu, harus ada. La artinya tidak. Buddha tidak boleh. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak artinya apa? Harus. Nah, di sini ada kaidah. Apa itu? Nafyu. Nafyi yufidul isbat. Sudah. Antum biasa dengan banyak kaidah. Nafyu nafyi yufidul isbat. Meniadakan sesuatu yang tidak ada maka memberikan faedah penetapan. Aku ini bukan orang yang tidak tahu. Berarti maknanya apa? Maknanya tahu. Meniadakan sesuatu yang ditiadakan maknanya menetapkan, ya. La tidak, Buddha tidak boleh. Tidak tidak boleh berarti apa? Harus. Naam. Artinya demikianlah. La Buddha itu gandengan kata, artinya harus. Naam. Kalau mau diuraikan la itu apa namanya? Tidak. Bud adalah tidak harus. Naam. Jadi tidak tidak harus maknanya harus. Nah, fahuwa ruknun, maka itu rukun. La Buddha minhu, yaitu harus ada pada sholat. Kenapa? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hafadha alaihi fi jami'i sholawatihi alaihi sholatu wassalam. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hafadha, betul-betul memelihara tasyahud akhir tersebut dalam seluruh sholat-sholat beliau alaihi sholatu wassalam. Maka di sini muhafadha beliau bersama beliau memerintahkan menunjukkan itu adalah rukun. Naam. Selesai dari tasyahud akhir. Berarti dengan demikian kalau antum ditanya, apa dalil mengenai rukniyah tasyahudul akhir? Maka yang pertama jawabannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan bersamaan itu beliau memerintahkan. Dan yang kedua adalah pernyataan Abdullah ibnu Mas'ud bahwasanya beliau menyatakan qabla ayyufrodo alaina tasyahud, sebelum diajarkan kepada kami, belum diwajibkan kepada kami tasyahud, berarti menunjukkan fardu wajib, bahkan wajibnya wajib yang muhattam, yang sangat wajib, maknanya rukun. Kenapa? Karena Nabi selalu menjaganya, tidak pernah meninggalkannya. Nah, tidak pernah meninggalkannya berarti menunjukkan itu adalah rukun. Berbeda dengan tasyahud awal, Nabi pernah kelupaan meninggalkannya. Hingga akhirnya beliau berdiri pada rokat berikutnya dan menutupnya dengan sujud sahwi. Nah, barakallahu fikum. Sekarang rukun berikutnya. Rukun yang ke-13. Wahakadha al-julusu lahu. Demikian pula julus lahu. Indak ya yang TE yang sekarang MA1. MA1 indak ya mana Fakhrul Razi? Antum MA1? Belum. Yang MA1 siapa? Hah? Coba tunjuk jari yang MA1. Semuanya tunjuk jari. Karena enggak hafal. 1, 2. Cuma 2. Jadi tidak ada. Sekarang Muawiyah. 6. Wal julusu lahu. Hu kembali ke siapa? Barakallahu fikum asanta. Yaitu tasyahud akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. 6. La buddha an yuaddiyahu wa huwa jalisun. La buddha harus an yuaddiyahu, dia melaksanakan tasyahud akhir tersebut wa huwa jalisun. Wawu di sini wawu haliyah. Wa huwa jalisun, dan dia dalam keadaan duduk. Naam. Untuk menyemangati antum belajar, semangat. Jadi wawu kalau diartikan bahasa Indonesia, wa artinya apa? Dan di sini artinya banyak. Ya, kadangkala artinya wa ini adalah jamak, harus kumpul bersama. Kadang artinya wa hal, keadaan. Nah, kadang artinya yang lainnya. Nah, sekedar wa untuk menyatakan ini dan ini berbeda. Nah, indi walad, saya mempunyai aulad misalnya. Misalnya seorang mengatakan saya punya anak Muhammad wa Ibrahim. Wawu di sini untuk menggandengkan atau untuk apa? Untuk mughayyarah. Muhammad bukan Ibrahim. Muhammad Ustaz lah, semangat belajar bahasa Arab. Nah, oh ternyata lah itu nanti. Nah, biar antum semangat. Maksud kita agar taklim pagi majelis khos para ikhwah semangat lagi. Nah, sudah mulai menurun. Jadi ikhwan-ikhwan yang punya waktu tafadhalu, ramaikan majelis-majelis khos. Nah, sehingga nantinya akan sampai antum pada bab yang seperti ini. Di belakang sana musuh-musuh dakwah, kata Syekh, ahlul fasohah, orang yang pandai bahasa. Nah, orang yang hafal, punya hafalan banyak, namun dia tidak diberi taufik oleh Allah, kadang kalah dengan orang yang pandai bersilat lidah. Mereka bersilat lidah dari menggeluti bahasa. Nah, sehingga antum perkuat manhaj, karena inilah yang mematikan segala senjatanya ahlul batil. Nah, walaupun mungkin antum lemah dalam sisi bahasa, dari sisi hafalan, namun ketika manhaj antum kokoh, akidah antum lurus, kata Syekh, inna awamal muwahidin, sesungguhnya orang awamnya dari kalangan muwahidin ini ghalaba ala alfi ulama'il musyrikin, dia bisa mengalahkan 1000 ulamanya kaum musyrikin. Dia mau bawa dalil ini, dalil ini. Ya, namun Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, intinya syirik tidak diampuni. Al-Qur'an sudah. Nah, ini manhaj. Nah, jadi harus kokoh. Nah, ini barakallahu fikum. Ini kembali ke sini. Wal julusu lahu la budda an yu'addiyahu wa huwa jalisun la waqifun. Hendaknya dia atau harus dia melakukan tasyahud akhir wa huwa jalisun, dan dia duduk, artinya dan dia dalam keadaan duduk. Nah, la waqifun, tidak dalam keadaan berdiri. Nah, barakallahu fikum, sehingga julus di sini adalah barakallahu fikum merupakan rukun. Mana dalilnya? Dalilnya kaidah fiqhiyah. Antum tulis ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Nah, ma la yatimmu al wajibu illa bihi wahuwa wajibun. Ma apa saja, la yatimmu al wajibu, apa saja yang menjadikan sesuatu yang diwajibkan tidaklah akan sempurna illa bihi, kecuali dengan sesuatu tadi, fahuwa, maka sesuatu tadi wajib, dihukumi wajib. Nah, mulai latihan antum memahami keadaan dan juga pelajaran fikih. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak menjadikan hal yang diwajibkan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Sebagai contoh, antum tidak bisa memahami Al-Qur'an atau tidak bisa memahami Al-Qur'an kecuali dengan mengetahui bahasa Arab. Sehingga belajar bahasa Arab bagi orang yang ingin memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dengan benar adalah wajib. Wajib. Naam. Sehingga kalau antum ingin memahami Al-Quran dengan benar, wajib belajar bahasa Arab. Naam, agar biar bisa menafsirkan Al-Qur'an. Sebagai misal, naam. Sebagai misal lagi. Antum dalam keadaan punya uang. Sekarang musim kemarau. Air tidak ada kecuali harus beli. Wudu tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan air. Air tidak didapatkan kecuali dengan beli. Berarti sekarang antum membeli air tersebut hukumnya apa? Wajib. Karena antum tidak akan bisa berwudu kecuali dengan air, di mana air tidak didapatkan kecuali dengan membeli. Sekarang antum membelinya air, maka hukumnya wajib. Kalau keadaannya seperti sekarang, di sana ada penjual air pakai jeligen, wajib membeli tidak? Tidak wajib. Namun ketika dalam keadaan yang seperti tadi menjadi wajib. Seperti sekarang. Pembahasannya julusulahu, duduk untuk tasyahud akhir. Sementara keterangan engkau harus mengerjakannya dalam keadaan duduk. Berarti sekarang duduk hukumnya apa? Rukun, karena tasyahud adalah rukun. Naam, sesuatu rukun yang tidak akan terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tadi hukumnya rukun. Naam. Nah, ini difahami sampai di sini. Ini kaidah fikih. Naam, kaidah fikih. Mulai ya, kita enggak mengajarkan usul fikih secara khusus, namun kita sambil lewat. Kira-kira antum belajar fikih, oh mulai sisi tarjihat mana, kenapa syekh mengatakan ini, mulailah dengan dalil dan qawaid insyaallah. Barakallahu fikum. Wa taslimatan, dan dua salam. Kenapa dua salam di sini menjadi rukun? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi kulli shalawatihi an yaminihi wa an shimalihi. Fahuma ruknun li fi'lihi. Naam. Barakallahu fikum. Maka di sini kenapa dua salam menjadi rukun? Jawabannya dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu, dahulu beliau salam fi kulli salawatihi, dalam setiap salat-salat beliau. Salamnya kemana? An yaminihi, yaitu ke sebelah kanannya. Wa an shimalihi, dan ke sebelah kirinya. Naam, ke sebelah kirinya. Fahuma ruknun li fi'lihi, maka keduanya, dua salam tersebut adalah rukun. Apa dasarnya? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak keluar Fauzan kemana Abdullah? Naam. Tayyib barakallahu fikum. Ini karena perbuatan beliau. Wa qauluhu alaihi salatu wasalam, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Naam, ini umdah dalam bab salat. Selesai dari rukun-rukun salat. Maka beliau mau menguraikan tentang makna tasyahud. Wa makna at-tahiyyat, dan makna at-tahiyyatu lillah, jami'u ta'zimat lillah. Segala bentuk pengagungan hanyalah untuk Allah. Mulkan wastihqaqan, milkan. Milkan wastihqaqan, milik dan juga yang berhak hanyalah diberikan kepada Allah. Seluruh pengagungan yang ada hanyalah milik dan hak Allah semata-mata. Fi zamanil inhina raki'an, dalam waktu inhina, ketika merunduk, yakni ruku, dalam keadaan ruku. Wal baqa wadawam waruku wasujud, seluruh bentuk pengagungan baik dalam keadaan inhina ketika merunduk dan menunduk ruku, atau ketika sedang baqa, sedang diam, wadawam dan terus menerus, waruku dan ruku, wasujud, kullu hadhihi ibadah. Semua ini adalah ibadah sehingga diberikan hanya kepada Allah. Faladhi yarka li ghairillah, maka orang yang ruku kepada selain Allah, au yasjud li ghairillahi ta'abudan, atau sujud kepada selain Allah sebagai bentuk ibadah, hadza syirkun akbar, maka ini syirik besar. Nas'alullahal afiyah, kita mohon kepada Allah penjagaan. 6. Aw ya'taqida anna ghairallahi yadum, atau orang meyakini bahwasanya selain Allah yadum, mereka itu kekal, dawam, terus ada. 6. Wa hunaka khalqun yadumun, dan mereka meyakini di sana ada makhluk yang yadumun, yang kekal. Yakni laisa lahum awwalun wala akhir, yakni mereka meyakini di sana ada makhluk yang tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Ad-dawam lillahi wahdah, sifat seperti ini tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya, hanyalah milik Allah satu-satunya. 6. Sifat baqa wa dawam milik Allah, sehingga di sana adalah rusaklah keyakinan ba'du sufiyin, sebagian orang-orang sufi yang menyatakan bahwasannya menurut mereka Khadir adalah kekal, masih hidup. Yang rajih pertama Khadir yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi, di zaman Nabi Musa alaihi salam, beliau adalah nabi bukan wali. Ini poin penting. Beliau adalah nabi bukan wali. Yang kedua adalah Khadir ini tidaklah terkena syariatnya Nabi Musa, karena beliau nabi yang mendapatkan wahyu tersendiri, sehingga syariatnya berbeda dengan syariat Nabi Musa. Nah, tidak dikatakan Khadir keluar boleh melanggar syariat Nabi Musa, tidak, karena dia mendapatkan wahyu tersendiri. Nah, dan yang ketiga, Khadir adalah manusia biasa seperti yang lainnya, tidak memiliki sifat khuld. Sifat khuld yakni sifat kekal dan dawam, namun sudah meninggal. Nah, ini yang benar, dan nanti akan antum bahas. Nah, barakallahu fikum, atau sudah lewat pembahasannya dalam kitab Nawaqidul Islam bersama Ustaz Maimun pada Naqidut Tasi', pada pembatal yang ke-9. Nah, antum murojaah pelajaran-pelajaran yang telah lalu, antum murojaah. Nah, barakallahu fikum, yaitu pada pembahasan Khadir pada pelajaran Nawaqidul Islam pada pembatal yang ke-9. Nah, barakallahu fikum. Di sini menunjukkan orang-orang sufi adalah sesat dengan keyakinan adanya di sana makhluk yang itu kekal di dunia. Padahal dawa merupakan sifat Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, huwal awwal wal akhir. Dialah Allah yang pertama dan yang terakhir. Jalla wa ala, yang maha mulia dan maha tinggi. Lahu sifatul baqa, Allah memiliki sifat baqa, yakni kekal. Amma ahlul jannah, adapun ahlul jannah penghuni surga, faqad khuliku summa yakunu lahumul dawam ba'da dzalika. Maka faqad khuliku, maka sungguh mereka telah diciptakan oleh Allah. Summa yakunu lahumul dawam ba'da dzalika, kemudian Allah jadikan bagi mereka sifat dawam setelah masuk ke dalam jannah. Hakada ahlun nar ba'da ma khuliku, demikian pula penghuni neraka setelah Allah ciptakan, kanu indama thamma adkhalun nar bi'amalihim, yaitu tatkala mereka di sana masuk ke dalam neraka dengan sebab amalan-amalan mereka. Wa udkhilal jannah, naam wa udkhila ahlul jannatil jannata bi'amalihim, Dan ketika ahlul jannah telah dimasukkan ke dalam jannah dengan sebab amalan mereka, damu dawaban jadi dawaman jadi, dan mereka dikatakan kekal namun dengan kekekalan yang sifatnya baru, bukan sejak dunianya mereka kekal. Kenapa? Karena mereka dulu diciptakan Allah, dimatikan di alam barzakh, kemudian dibangkitkan, ditentukan nanti sebagai ahlul jannah ataupun ahlun nar. Kalau sudah masuk pada tempatnya masing-masing semuanya yang Allah tentukan, maka tinggallah di sana kekekalan selama-lamanya. Khuludun wala maut, setelah dibunuhnya yang namanya maut. Jadi maut itu makhluk Allah. Nanti akan Allah serupakan dengan kabesh, dengan kambing, kibas, kemudian disembelih di akhirat nanti. Nah, setelah maut tersebut disembelih, diserulah ya ahlal jannah ya ahlan nar khuludun wala maut, sekarang zaman kekekalan, kalian langgeng di neraka, kalian langgeng di surga, tidak ada lagi kematian. Nah, sudah itulah kekekalan yang sifatnya adalah jadi dan baru. Dawaman biiznillah, yaitu kekekalan dengan izin Allah, min fadlihi ala ahlil jannah, yaitu yang merupakan karunia yang Allah curahkan bagi ahlul jannah, wa min adlihi fi ahlin nar, dan merupakan keadilan Allah bagi ahlu neraka. Nas'allahu afiyah hakadha. Nah, kita mohon kepada Allah penjagaan. Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga bukan semata-mata karena amalan hamba. Nah, namun semata-mata karena rahmat Allah. Mereka masuk ke dalam surga. Dan Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka bukan Allah zalim, namun karena adilnya Allah. Membalas amalan hamba sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu, dikala kita berharap untuk ringan mengamalkan amalan soleh ataupun ringan supaya masuk ke dalam jannah adalah terus mengharap rahmat Allah Ta'ala. Rasulullah di dalam zikir paginya dan sorenya selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersamaan beliau memiliki amalan yang banyak. Apa diantara zikir beliau? Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfatain. Allahumma ya Allah rahmataka arju. Asal bahasa susunannya Allahumma arju rahmatak. Ya, asalnya kata libahasa taqdimu mahaku ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang harusnya di belakang kau jadi di depan, memberikan faedah pembatasan. Artinya, ya Allah, hanya rahmat-Mu lah yang aku harapkan. Yang diharapkan Nabi apa? Rahmat Allah sehingga dia mudah menjalankan ketaatan dan ringan menjauhi yang namanya larangan. Jadi bukan karena antum sudah pandai, namun bukan karena antum sudah hafal, bukan karena kita ini punya kekuatan dan harta benda, namun kita ringan dan mudah melakukan ketaatan amalan soleh dan meninggalkan larangan Allah semata-mata karena pertolongan dan rahmat dari Allah. Di mana rahmat tersebut ada sebab-sebab untuk meraihnya. Di antaranya menjaga makanan, di antaranya keistiqomahan di dalam ibadah, menjaga keikhlasan niat dan seterusnya, itu sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah. Sehingga dari sini marilah kita terus belajar dalam rangka mengharap rahmat Allah, dan di antara rahmat yang paling banyak Allah turunkan adalah dalam majalisul ilm. Orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini, jauhnya antum datang dari rumah, wa ghasyiyat humu ar-rahmah, Allah liputkan pada mereka rahmat. Nah, itulah. Sehingga di sini marilah ikhwani fiddin, semangati diri-diri kita, keluarga kita untuk mau hadir di majalisul ilm. Selama itu barakal majlisnya ahli sunnah wal jamaah, selama itu majlisnya yang dibicarakan padanya adalah pembicaraan yang tidak menyimpang dari koridor manhaj salafiyah. Wallahu ta'ala ala walam biswab. wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.